Goyang bersama New Bintang. Yeah, Mira. Saya Ugroho hanya satu yang ku inginkan darimu, dan jujurlah serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku harap darimu, ketulusan juga kesetiaanmu. Takkan ku biarkan orang menyentuhmu, takkan ku biarkan orang mencamamu. Hanya satu yang ku inginkan darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku harap darimu, ketulusan juga kesetiaanmu. Terima kasih, bos. Terima kasih sekali lagi buat Raja Soe. Bentar, bentar. I love you, bentar. Akan selalu kubuktikan satu kataku, akan kuwujudkan bulan bahagiamu. Karena di dalam hatiku hanyalah dirimu satu, tiada yang lain lagi yang ku cintai. Seorang pun mampu memisahkan cinta kita, kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku minta darimu, ketulusan juga kesetiaanmu. Boleh berdoa bedol loh jurusannya. Akan selalu kubuktikan satu kataku, akan kuwujudkan bulan bahagiamu. Hanyalah dirimu satu, tiada yang lain lagi yang ku cintai. Tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita, kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu, aku yang ku cinta darimu. Ketulusan juga kesetiaanmu. Terima kasih Bos. Aku akan kujudkan bulan bahagiamu. Wijaya Vision Nugroho. Terima kasih. Karena di dalam hatiku hanyalah dirimu satu. Kita kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Hanya satu yang ku harapkan, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku minta dari juga kesedihanmu. Bendar lu.